Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Faqala ya qaumi a'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jahidin. Wa'atau wa samuta wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin. Wa ila madyana lan engson nugasno maring madyan to ngutus engson maring kaum madyan akhahum eng dulure madyan to eng wong sing sak nasab mek wong madyan Syu'aiban tegese Nabi Syu'aib. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Syu'aib ya kaum iki kaum engson ubudu nyembah sira kabeh apa hae napa warju lan yo arep-arepo sira kabeh al yaumal akhir ing anane dina akhir manane ikhsau tegese wedya sira kabeh ing yaumal akhir. Buat yaumul akhir yaumul kiamat iki dina kiamat sing diarani dina akhir niku. Ya dina kiamat. Dados nak kuburan niku dereng dina akhir ya dados ngeten nggih mumpung kula eling. Kula mboten kok terus sentimen mesti bela ahli sunah nggih mboten nggih. Kuburan niku dereng dina akhir. Kuburan niku dereng dina napa? Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sehingga rani mayit itu dikirim itu itu rato alasannya semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit sehingga mereka mengatakan wong seneng kuburan itu dianggap yaumala yan fa'u malu wala. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dipiringi donga mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa akhirat. Niku salah ya. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati niku mbek Nabi disidi salati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artine nyolati wong sing wis ora iso napa ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa disolati. Lara alasane tapi bergorong dipendem, nanti dipendem orang. Nabi nanti nyolati goib, nanti wonten tukang sapu masjid, kapundut, dan dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih nopo. Tahu, setelah tahu, Nabi sholat di kuburan. Ini harus dipendem tuh. Nah soal kaifiyah wong macam-macam, mana sing model hitung dino, batang pulau dino. Kira cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi. Soal kayak Vian itu nara di dua, ya usah acara marah utang tonggo. Soal kayak Vian itu bener tonggo kulo. Gus mangke dalu tenggen kulo. Eh apa? Selamatan, bapak kulo nunggu mati. Lagi, lana kiai kol gus nak biasa selamatan. Jadi, tidak nih kulo terangkan. Ternyata di tengen Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut-katut. Nak cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama. Ini wonten ayat ngeten nggih. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ya ayatnya. Wa min waraihim wong nak wis mati iku min waraihim. Ada hari di depan mereka. Warok teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barzakhun. Sing alam barzah itu batasnya ila yaumi yumasu maring terjadine dino dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yumasu. Ayatnya jelas ya wami waraihim barzakhun ila yaumi yumasu. Nah, tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat. Padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham, teman? Kamran ora. Cek bareng. Maca ayat. Kula baleni malih. Tapi paham rong saya. Kuburan iku dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud neraka selah meyakinkan lah. Mesti dalile wong ora kenek didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhir. Kuburan dereng akhir. Zaman Nabi Sugeng lan nak darani ngeten al-qabru iku imaradun min riyadil jinan au qabrun min kubarin. Raudha itu terase. Kuburan kemungkinane beraroma surga atau beraroma. Tapi belum surga ya belum. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi uang nak bermati, uang ono alam barzah. Sing alam barzah itu batas ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadinya hari kebang. Berarti fa yaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur yurung yaumul ba'ts. Mane sampean nak tulak wong tuwa sing mantep iku jek ning dunya. Jadi jek yo disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok yo kesusulan utang. Jadi wong nek jek di utang iku kok gentayangan. Mulane dadi utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebas salat terus di utang mung sok kowe iku malah gentayangan. Mergo wong ndablek. Nah, sing ndablek ning dunya ning kuburan padha kok ndablek. Biasa ditage wong tenang paling dielingno malaikat yo. Tenang, tapi yang biasa soleh kok Mustafa itu grogi. Mereka utang itu banyak masalah. Lain kalau suwon arah mendesak, tapi nak gue sejak rezekimu kau utang, gimana di bank mati yo, malah repot. Lain dari kerja pulang, terus utang beda mu tuju apa ti? Corok iya jadi apa tu utang? Apa beda mu tuju? Karena utangmu naik semati, beda bro, no tuju raiso. Atau boleh utangan penting bojo seneng timbang lo. Timbang ra utang tapi bojo ngamuk. Biasanya es mati kan es mati pian es tak ikhlas nang. Jadi mati itu bagian dari solusi. Nek apa nek bank-bank modern saiki kan ngoten. Wong diutang kan gak dibebani anak putu, wong mati ya dianggap. Jadi bank-bank saiki wis mulai apik, wong mati wis dianggap. Mana ada iso nyaur guys. Mati wae. Problem ini malah ini karena masalah mbon ajaran kudu percaya. Guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim. Ora mungkin ndongano mayit tanpa dasar. Saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik kok bentuk kabeh. Mergo terus didalili dino kiamat ya. Lo berkali-kali debat sama mereka. Gak mudeng blas. Bareng ngerti nek kula hafal Quran tak tantang. Aku iku hafal Quran. Iyo ngerti ayat iku tapi ora tau ndek mano goblok ngomongne. Bareng nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir, ternyata saya salah, Pak. Yo ora ternyata salah mule iki. Ternyata ora salah sing terbelakang. Salah mule min awalil akhir iku wis salah. Umpama wong iku ora iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ufir lana wali ikhwanina lajina sakabuna bil iman. Gunanya apa? Jalurna sepura. Nah, jalurna sepura raman. Nah, soal ngitung dina ini patang pulau dina, aku bisa berdebat. Dari peneliti aku mirip ya Hindu, Buddha, itu kultur Jawa. Nah, dari aku orang, orang kaitannya kultur. Ya, soal aku bisa berdebat ya oleh tukaran gue kegiatan. Tapi yang penting aku kriminal, aku apa? Ya, tukaran gue kegiatan, pantas-pantasnya kiai kok. Di muso kan keren timbang radio ini apa? Muso sawangane uripe ora ono sing nganggep. Ana ono sing ngajak debat kan sawangane ono rival napa? Keren napa? Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep. Saniki wonten mayit gadah utang haji. Kabeh ulama ijma nggih kenyalur haji. Nak zaman urip ya mbek wajib haji kok mati. Dirgahe ora mulai dibagi sampai ono haji napa aman. Aman. Artinya masih kena hitok karena dia belum di akhirat. Kena hitok menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya hitok menyelesaikan utang. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena hitok apa enggak? Karena dia sudah mati, hitok itu beralih ke anak kudunya. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan niku dereng akhirat. Ya ayate napa wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yufas. Dadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok ana alam jenenge alam napa barzakh. Mulane kiye kuno do ngalim ndarane kuburan cung mbamis ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara yo ora iso diarani donya, nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih. Yo ora iso diarani akhirat, nyatane urung swarga, urung. Disebut barzah. Jadi barzah itu pemisah. Kata dengan ayat baina huma barzahul la yabghi. Antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzah. Maksudnya ada nama pemisah. Nah, sama barzah itu pemisah antara alam dunia dan alam. Nah, kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini mbak ibu nak malam Jumat mulai nasi seneng rokok neng meja ini tiga inovok. Nasi seneng konten atau tiga repot. Karena saya neng dunia seneng blog film porno kayak Ruben. Rokok atau tiga ya. Tiga apa? Hidi. Rokok seneng rokok macam. Karena saya seneng utang terus hidi ini BPKB. Yo kacau nak udah yo kacau. Nah, itu kita pasti menentang. Tapi kita ada tentang disot terus yang ngoten. Mbak seneng aneh kile tak kei. Bareng apa ini gemblongnya dipangan tikus lu, dikalong, dipangan baik. Ya bah tikus nih. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti orang-orang cocok. Tapi kita ngembar, no, mergo sawang awam. Aturannya yang sawang awam, mbak Arit adil apa? Jadi engkau generasi yang percaya itu kan ya mati. Rasa buk geger bujak tukaran. Kalau nais mati kan karek kue. Karena jadi sabar. Alas yang dikeyakinan harus dilongkas mati. Sebarno aja rasa. Rasa sambok sweeping, rasa sambok nopo lurus. Faham gitu, terus ini penting kalau aturakan. Terus sing diarani yaumul akhir, gua yaumul kiamah. Buatan yaumul kubur. Ora kok dino ketika teng nopo kuburan. Nak teng kuburan itu ijek alam nopo. Mulanya kena kesusulan ngamal. Buktinya kesusulan ngamal. Niku mayit, niku naruh kue, nangis tenang. Ini kalau ada cerita, ini terbukti sama lihat di kitab Ya'ana Tutolibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita, tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita, cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan ngirimi mayat benda. Buatan-buatan sehingga ulan ruah ya. Ruah. Nyadran. No? Nyadran. Nyadran. Terus iya ini wali-wali songon itu Habib itu Habib Nasab Yaman. Hubung Nasab Yaman itu nak ngekholi Nabi Hud itu ruah. Ruah ini song kata arwah itu ruah. Terus kiai-kiai itu merupakan sanate wali songo. Kholi Nabi Hud itu ruah. Akhirnya kholi wong Jawa-Jawa dia ruah. Jadi ulangnya jenis sakban berhubung tiga nyadran disebut nama ruah. Terus itu derek nginduk kholi Nabi Hud temu di Yaman itu ulang nama ruah. Walhasil tentang kitab Ya'ana kono cerita, misalnya wonten canom bakul sayur. Misalnya dia anak jenenge Ruhin. Ruhin cak keriting adol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat iku rebutan makan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi nang kuburan yo nganti tukaran yo rebutan. Kecuali wong sitok iku gak tau rebutan. Angger ditakok imbah lajaran ora rebutan. Aku dia anak jenenge Ruhin niku ngirimi doa. Iga aku ora perlu rebutan. Iku untuk paket khusus. Lah liyane ku moto paket wali jamil mukminina. Wal muslimina wa muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makan masyarki lardi wa wa riba bariha. Wa pokoke santu untuk untuk pokoke kena kabeh. Nyekene kok guri muni amin sono mana gitu. Ternyata dia bukti kalau itu wali. Jenenge ya bener. Misale ruke ning pasar iki ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur. Iku diparani, ternyata di pasar itu ana wong jenenge ruke ditakoki, "Cung, kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Maaf Yasin, kanggo sapa kang iki yang sepak kula. Dia sadar kalau mimpinya itu bener. Nah, suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Sinak sholat yang rapi tengen, tapi rara roh, kurang saras. Suatu saat, bar pirang wulan itu ngipi bapak ayah itu melok rebutan. Takok, bah najiran kok melok rebutan. Lah sengirinya aku ya semati. Terus di parah sini pasar itu ternyata anak ayah wes mati. Jadi rantau suplean nomor. Tunggu. Yasin gitu, tunggu. itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis kayak gini, ku ida mata pun adab ing kotoa. Amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bi awalatin salihin. Nah, itu jelas disebut Nabi awalatin salihin. Nah, orang-orang aliran sekarang itu dari ini, jika hadis bertentangan dengan Quran, maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino nopo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nopo khilafe ning ndi? Mesti goblok ora sopan. Malah bakas Quran ke hadis kalau bertentangan menang. Ya ora mungkin Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda ben nopo. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Dadi Nabi di ide, pangeran di ide. Kudu menang lo idene. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusono pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno. Hukume malah keliru meneh, omongan lu malah tambah buyute. Wong ciri utama wong elek wa yuridu nak yufarriqu baina wahi wa rusul. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan rasul. Artinya rasul lu gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mane kok cuma lakok. Paham ya? Nah, ibu-ibu lah, tapi nak gugup tenang aja, yakin perkara. Jadi sampean kudu yakin, semua dalil tentang mayit gak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Akhir. Itu ayatnya jelas, wa miwaro'ihim barzakhun. Barzakh sampai kapan? Ila yaumi yumasu. Sampai hari kebang. Artinya naruh hari kebang ini tanpa orang saudara ini alam akhir. Mau jelas ya? Tenang kok, paham? Paham. Jadi ikh, napa ikhshauhu dua utai yaumul akhir yaumul kiam. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiam. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari ini kok Kanjeng Nabi ini sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kalmuat diilam. Nabi ketika mulai badai kabundut ini sering ziarah teng Baki, sering ziarah teng Uhud. Dia ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa karena masih dianggap mereka alam dunia sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo. Bagi mulanya mayit itu tak cara fakir oleh dilarani tak ngedisi konon-non mergo innal mayit ya ta'adda kama ya ta'adda mayit mayit itu merasa loro koyok merasa larani wong nopo mayit. Nah, soal wong hukum fakir bagaimana hukumnya donasi organ tubuh itu bagian lembaga baksul nopo. Tapi kita tahu tapi baksul masanya sekadung pinter tak bumi yang fakir kok iso. Wong mayit itu jadi ngedusi banter ora oleh perkarane loro. Tapi kok iso bakso masail ngolehno? Misalnya donasi no. Donor nopo? Mata. Aja mata sing seru-seru. Donor kuku utawa apa ya kena contoh sing seru-seru. Logikane dan mau pikir yo pinter tenan. Kalau riyen yen ate ahli fikih, ahli kira di pensiun berkeke. Sok dadi wong tasawuf ning. Tapi tesih saged maksudnya. Misalnya begini, logikanya gampang. Saiki misalnya Mustafa kelaparan. Nek ora mangan batange rugen niku mati. Oleh gak Mustafa mangan batange rugen? Nek doyan maksudnya, oleh gak? Oleh kan? Mergo ad-darurat tegur temen. Karena menjaga nyawa itu wah. Satu-satunya cara menjaga nyawa adalah makan batange rugen. Nah, jika orang darurat saja boleh makan mayit, berarti orang demi kehidupan juga boleh. Tapi jari ini, kiasnya jari ini. Dan aku lalu rapati pendapat. Pendapat kau tuh rapati pendapat. Secara aku lalu pokoknya soleh bebas. Mulane wong kudu usaha iki. Cara kula, kula keyakinan kula nek ketemu pangeran, kula tanggung jawab penting ukurane nek ketemu pangeran. Cara kula ngukure wis oleh mbek ra oleh riyen. Saiki misale Mustofa iku koruptor. Uripe pecundang, wong sugih tapi koruptor, wong sugih tapi kafir dolim. Tambah urip tambah fasadin fil ardi, gawe keru. Terus kan aku dokter e, solusine kudu dipo organe rohim. Rohim mukmin. Mukmin soleh tau ngaji, tau pidato macam-macam lan bagi kalau saya mempertahankan nyawane dek, mari jenenge Mustofa bedinya fase ora wani. Lan mau mantul jenenge iki perkara nek ora sungguh. Apa jeneng asline? Dene dijeneng asli tapi lak tak buka ta mriki app. Iya ya Mas. Eh Mas tok ora sang Mustofa. Nah Mus kan gak manane orang pilihan ya. Ya Mas ya. Nah. Misale Mus iki fase. Fase gendo germo. Mus. Terus dene iku sugih. Ape mati harus transplantasi nopo? Jantung. Tak jebokno wae rugen sing saleh senajan wis mati. Kalau saya mengobati dia berarti saya mempertahankan fasadin fil ardi. Karena adiknya urip mesti germo meneh, mesti fasek meneh. Terus kok ben mati. Malah seneng lho kabar, mus ben mati. Ora mati-mati. Cara kita buya tuh musfarjidin ngoten iku. Ana wong ning padang pasir penjahat bajingan. Jaluk ngombe, nak ngombe ini urem, nak ngombe barang mati. Kue ngombe ini berarti kepengen bumi ku diisi wong dosa, mau fase. Cara kita punya haram ke ngombe ini, ya ben mati. Kesannya kan sadis. Ya sadis setelah, lana iki urem malah merkosa wong, malah mati ini wong. Setelahnya kok kaya LSM, besi di sini itu kan sadis. Lana urem malah bencana bagi dunia. Mulanya kulo niku bebas masak iki kadang cocok kadang ora. Napa wajib cocok? Mergo ora berhak hilaf. Mestine sing dipikir kualitas oleh dia hidup itu penting enggak? Kalau penting oke lah kita agak-agak darurat menghalalkan yang seperti itu. Tapi kalau dia enggak soleh mau apa kita per? Paham lho Mas. Sama nek itu sependapat dek kulo tapi dipikir ya omongan kulo iki. Ya nak setuju alhamdulillah ras setuju cek ngelamane Mas. Waktu ora dipikiran alternatif kok. Jadi cara kula ukurane saleh dan tidak saleh. Misalnya sampean takut, lalu ukurannya saleh dan tak saleh gimana, Gus? Ya kan iso diukur secara umum, misalnya mukmin dibanding kafir ya saleh. Mukmin wong salat dibanding sing ora salat, misalnya rukin mayite mayit salat. Mus urip tapi ora salat. Berarti kan kue demi wong fasek melukai harga diri ini wong sok kan iso diukur kan faham gak sih? Jadi ukurannya kan terus kadang-kadang ngomong LSM yo alpayak Tuhan saja mewakili senengannya kan ngomong duwe nalar kan sakit dinari mau muslim be kafir jelas soleh muslim sholat beras sholat soleh sing sholat muslim rentenir ambek sing rentenir ya soleh sing boten kan iso diukur cara kula, jadi cara kula sebaiknya bahsul masail itu jangan hanya pakai kaidah jika orang hidup boleh makan datang boleh makan mayit demi mempertahankan hidup maka transplantasi boleh dikiaskan atau dianalogikan kayak apa tadi orang hidup demi kehidupan oleh makan apa cara kula itu konteksnya berbeda ya seperti itu plus kalau apa? Yang hidupnya perlu dipertahankan. Tapi sekiranya hidupnya enggak perlu dipertahankan, kalau dia hidup fasadin fil arad, ya sudah dibiarkan. Mulane kula niku jeling wonten wong alim disowani, kula seksine wong wonten kula disowani tiyang sing gadah penyakit tertentu yang karena misalnya nyun sewu sek bebas to karena punya penyakit tertentu. Terus si dokter tadi tanya, Mbah tak cari di mana-mana itu enggak ada obatnya gini-gini. Padahal kita sebagai ahli medis sudah berusaha nyari obatnya. Tapi dia ini lucu. Kowe iku dokter bintu. Pangeran gawe afat kok lawan. Ini sepanjang ada di pangeran gawe sanksi. Pangeran gawe sanksi kok ape kok. Lawan. Jadi kita ini terus kesan, makanya kadang kesannya ulama itu dikira mereka itu antisosial karena pikirannya ulama. Kadang kita menerima akibat itu karena sanksinya Allah. Yang karena maksiat ya, tentu ini yang karena apa? Kita sakit itu kan bisa karena kita diuji Tuhan padahal kita tidak maksiat. Atau sakit yang karena afat, hukuman Allah. Kalau yang hukuman Allah sebaiknya kiai itu rasa melo-melo, pengiran ngerasa lebih sanksi kok malah. Terus saja gini, misalnya musik rentenir. Rentenir terus bangkrut, kadang dijotosi wong perkaranya menghisap. Cara kula tak delok. Wis adone wong iki dijotosi barang. Jadi pengiran di hukuman angger kesalahan lagu di dunia apa? Khizyun. Sebuah kesalahan pasti tidak hanya dihukum di akhirat, di dunia pun dikasih apa? Khizyun, pasti ada kehina. Paham sih lo maksudnya? Lo tenang tau lah, pokoknya conah coro pulau. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang itu coba Tuhan, ujian Tuhan, mana yang itu nopo buku. Terus pengiran juga ada no. Misalnya orang copet terkenal terus kecekel terus dijotosi. Oke, kita atas nama manusiawi ya orang oleh dijotosi nganti mati. Menjadi hukumannya copet coro pengiran lah nganti nopo. Tapi nak aku melarang sama sekali. Tapi jono teman-teman bos nak jotos Allah sidik-sidik. Tapi nak menafikan sama sekali Allah gak ada adat. Angger barang salah ninggunya ana ya ana napa. Yes kok niku kersane pangeran. Meskipun madhab saya boleh ditentang karena iso wae kita melerai demi nak menawangi diharapkan apa to? Tapi kira iso tentang sunat tua nak barang elek mesti Allah lah yang hukum ning dunya ana apa khizyun lahum fit dunya apa khizyun mesti ada kehidupan. Nah itu ini yang kita sebagai ahli fikih, sebagai ulama, kita semua yang ulama, kita semua yang sampean barang termasuk ulama zaman akhir pokoknya anggere ngoten niku jan bimbang. Nggih bimbange wau. Mulanya wonten kiai sing setuju hukuman mati kita masuk guru-guru kula nu kata sing setuju hukuman mati alasane lha iya hukuman mati ku padha karo orang yang kesempatan wong tobat wis ora usah pokoke dielingno nek dhekne ku salah ben tobat lha nek dihukum mati ra gak dadi kesempatan opo tapi ada juga kiai yang berpendapat gak apa-apa negara dikasih hukuman mati alasane sok terapi ben wong tobat kah lha seperti itu mau mirip-mirip. Karena kita berkeyakinan siapapun ditunggu tobatnya oleh Allah asal malam yukhir dari nopo kelerek. Tapi di saat yang sama mosok salah mbek bener ora beda. Ya sudah lah kalau seperti itu pasti ulama itu khilaf karena pasti cara pandangnya beda. Paham gitu terus kula suwun. Nah masalah ngoten niku, oke lah ada lembaga fasil masae kula lahir. Kalau nggak di sana ini sering moco. Ya. Kalau sendiri juga penikmat membaca Pak Sulon, dibaca lembaga Fasul Masail yang milik NU, yang milik Tarjih Muhammadiyah, bahkan yang milik Rabithatul Alam Al Islami. Karena saya merasa nggak berani sebelum mengkonfirmasi sekian nopo fatwa. Tapi apapun itu, ya kita sendiri ya, akhirnya ya mikir juga. Tapi kalau senang lah, secara umum kalau senang karena itu materi yang bagus. Cuma kalau suwon, kalau hasil masail itu di antara pertimbangan kita adalah perhitungan ini soleh atau tidak nopo. Karena ini penting. Ya, no. Ini itu penting. Misalnya contohnya tadi, kalau tak cerita ya. Imam Syafi'i dulu itu zuhud, nggak mau punya uang. Zuhud dia. Ya. Syafi'i kecil ketika masih umur 17, 18 itu zuhud sekali. Karena dunia itu mesti mari ruwet. Jenenge dunia itu mari ruwet. Barang dia zuhud jadi alim alama, walhasil singkat cerita dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya. Saking kaya Imam Malik itu nak kui ngaji Imam Malik, babute nak didai Mustafa itu sikile ra ketok, saking kuwe. Jadi saking banyaknya busanya, banyak apa? Babute. Terus serbane Imam Malik itu saking mewah, bos saking gedhe nganti ora sing nggawa, saking mewah. Terus nak ngaji lungguh di kursi dhuwur. Mewah Imam Malik nak ngaji itu. Makanya madzhab Maliki rata-rata orangnya kaya-kaya karena memang melarat itu masalah dari madzhab no. Sebetulnya kita semadzhab tapi kan skala sampai takdir. Wes, Imam Syafi'i itu mulai janggal. Dari juga itu penting itu lama top kok. soge mewah. Bareng ngaji Imam Malik wis ngalim sapal muwatok niku umur 14 15 pokoke umur-umur niku lho. Imam Malik takok, "Ya Syafi'i, bar kowe ngentekno ilmuku bar ngaji aku kowe ngaji sapa?" Ya sajane kaos Abu Hanifah, tapi diangin mun kapundhut. Tapi kalau kepengen ngertos ilmune Abu Hanifah, ya wis kowe ngaji moro Irak tak siang tak sangon. Niku terus Imam Malik keluar ke Baqi. Imam Malik dalemnya Madinah, keluar ke Baqi. Riyan kawasan Baqi itu ada pasar travel. Coba travel riyan nggak lagi nopo untung. Apa ada kafilah yang mau ke Irak? Sewanya berapa aliyah itu tanggungan saya. Ada. Niku Imam kata Imam Syafi'i. Fa'atoni surrotan min dana niro. Lu tiga isak kepes emas. Lu nanti kulo hitung emas sekitar 200 juta atau 400 juta. Nyangoni sini. Imam Syafi'i mulai mikir. Jadi emang gak tau suge gue umrah. Kalau suge gue bisa nyangoni gak umrah rasi gue. Senajan tuh dari itu. Mulai mikir. Wes bareng lo malah sih sikat cerita lu ngaji dok. Sini bahkan. Satu-satunya murid Imam Abu Hanifah sing cek sugeng jenenge Abu Hasan Asy-Syaibani, sinten? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terkenal Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan sinten? Ul para meneh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wonge gendut. Ul Hasan wonge gendut, padahal biasanya ulama kan pantangan gendut. Mulane dari Imam Syafi'i orang gendut itu hisabe bek kecuali Muhammad bin Hasan. Lho niku malah luwih para meneh. Meja tamu itu dikei duit uang. Terus senengane itu dititik emas. Jadi ada kotak telu waloro. Emas yang dijek lantaan itu dititik cilik-cilik dipindah lono. Singkoknya dipindah lono. Ini ruang tamu, orang itu ngejuru kamar. Jarak ini. Wah, Syafi'i tambah kaget ini. Aku dari Imam Malik terus kedulnya ini malah parah. Terus Muhammad Hasan Asy-Syaibani jadi wong alim, wali ya ngadepi junior, tapi Imam Syafi'i jadi ngir. Atak jagungin hadza ya Abu Abdillah. Kowe gawe ana ulama sugih kaya aku. Nggih gawe, biasanya ulama ora seneng duit. Wes tenan ra oleh ulama seneng duit nggih. Wes saiki kayak nang fasik, ben digo demen nang digo maksiat. Ampun, duit kersane nggo wong saleh. Lah iki ora ngono wae. Mesti. Dadi habis Imam Syafi'i terus semenjak itu terus dia fatwa al Islam ya lu wala wong soleh ora oleh kiri. Lah tapi madhab kau kodim kiri ku oleh iku sing mbok terus mau. Jadi Imam Syafi'i wis mencabut pendapat iku wis. Ya wis nek wong soleh ora oleh dhuwit kita kek nang wong fa. Sek ben diku demenan diku macam-macam. Mulane wong ojo gedhe wong alim sing sugih. Perkarane logikane iso diwalik. Nak dunia orang lain yang gini wong soleh, ya wes kayak nawang doh, tigo apa kira-kira? Jam mas tigo, nanti gue Mustafa kan? Wah masya Allah, paling better tigo ayo kan? Nak oleh ya mas, ngapain perang dunia kira itu akhirnya Imam Syafi'i mulai isol-isol. Makanya beliau itu sul-sul fakir baru kayak Muhammad bin Hasan karena dia bisa ngaji sul fakir ngaji bin Muhammad bin Hasan. Muhammad Hasan itu sul-sul fakir sangking Imam Sinten Abu Hanifah. Mulanya Imam Syafi'i ngendikan anna sufil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Uang yang fakir kabeh mesti anak buah ya bu. Buku aku alim ku ngene ku baru kayak ngaji Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ngaji kalian Sinten Abu Hanifah itu ratau kunut, Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah. Tapi nanti dia agak ziarah makomnya itu Abu Hanifah. Pas sholat yang mencinta Abu Hanifah, gue ternyata kunut. Kita koi lima dalam tak mutia Syafi'i. Tapi matan dihadat, matan aku sungkan sampai saya duit. Matan. Nah itu orang geger kunut, rakunut geger. Ya juga saya Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah gue ternyata. Padahal Abu Hanifah gue ternyata Muhammadiyah. Imam Syafi'i ya gue ternyata. Saya ini mau beker, hanya semen apa? Beker. Saya mau coba nabi, ya orang medsos beker waktu disebar. Saya mau bisa menyebar covid. Nah, layat kul jannatan nama murabakan buswardo tukang adu. Nabi itu bisa bayangkan nabi itu mau ngedu antar tombol. Saya ini antar nasional. Saya ini ngedu wong antar nama? Nasional. tapi gue mau kudis pura pangeran terus pangeran gue furur jadi eleng-eleng gitu terus ini pentingnya ngaji gitu terus uang gue jodoh bapak juga terus gedeng dia juga ya juga mau nanti raguin juga ya rasa gedeng sing juga orang aku ya yakin nanti marah tong pilihan kurang juga ya yakin cuma sebutkan haram jadi aku menengah tapi aku ya yakin masyur cerita tentang itu Muhammad bin Hasan apa? Asyik ini sampai nanti kok duit tak kok saya tentang meja, meja tamu ya banyak jarak bin tamu nih ya kan muridnya ya seneng akhirnya kan gak mikir kiai ini untuk kiai nya gitu gitu apa? Terus Imam Syafi'i di rumah ya ini diulang ngaji, di rumah, diulang ngaji ya buktinya bantah-bantah tentang ilmu ya bantah-bantah tapi tetap di rumah. Mulanya Imam Syafi'i nak cerita ini bentuk barokah Imam Syafi'i Syafi'i cerita aku selawase ngaji, aku mau ngalim terus itu ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan jadi aku dia yang Yaman, boleh mau ngalim Yaman gak untuk ngaji wong Yaman, alim Yaman di Yaman yang saat ini terkenal terus dia ini kepengen belajar ilmu tobiyah ilmu tobiyah saat ini semacam ilmu jiwa anonim tubuh macam-macam cuma sampai ini menghentikannya kabeh guruku atau tak curigai kecuali guruku fi ilmu tobiyah yang ilmu anonim tubuh mergo ngarang kitab kok salah kabeh pertama aku curiga mereka ada kitab, ini ada yang tersinggung, ini ngaji itu biasa itu rasa tersinggung ya kan ya biasa itu nah ada orang sipit ndak terus mau pesek, terus kritik pokoknya di antara sebab-sebab macam-macam pokoknya walaupun ini itu ada keterangan mesti orang itu bulat tapi mau jadi kritik itu buatnya kayak rugi, ini ngobak kritik itu yang luwain apa? Sing luwe nempat terus endi? Terus mripate julengan kita ndak lah, kita ndak seperti itu. Dadi aja terus undur ning wong malah sik. Jebule apa ben? Barang dolan ning wong sing sifate ngono iku wong apike ra karuan. Barang apik. Imam Syafi'i dimangkano. Kamar jatah anake anake kon mire mergo digo sare Imam Syafi'i. Nah asli digodhokno banyu nang musim dingin. Mergo sangi hormate di situ. Sampai hatta hamam tu an ahdi fahadal kitab sampai aku niat kitab gue minta obong kitab ini kitab keliru nyatanya uang sing dikritik disifatnya elek uangnya api ya kak bareng agam tinggal dino gue seminggu gue piro Imam Syafi'i pamit di jaza kau wah khairan nus aksan al jaza maja lo kok sih bayar hitung kabe biaya sewa kamar wah anakku tak rewangi ranggon kamar kono bergobong goni kue kue adus rasa sekedar banyu tak godok kena aku bayarnya tikel ti sampai Imam Syafi'i aku bangkrut perkongkongan wari Imam Syafi'i aku akhirnya hormat be guru tapi ternyata ilmunya bener aku sih jadi Imam Syafi'i alimnya ngono tau kebodoh jemputnya dihitung kaya hu wari Imam Syafi'i aku us trauma tenan dengan jalan agar uang mana gue. Jadi Imam Syafi'i itu masuk uang sekarang ilmu topi. Tapi ini wow, ini gue ilmu gitu. Terus nyiri uang, nyiri uang itu berarti gue sudah. Mau syaratnya ada uang. Jadi, tapi walhasil Imam Syafi'i ngandas ngalim motor itu sinawnya jelami. Ia tentang Mekah ngaji Sufyan as-Sauri, Muslim as-Zanji, baca di ngaji Imam Malik, baca di ngaji Muhammad bin Hasan apa. Asyaibani, waktu ini gue terus ngaji tentang Irak. Ya mbaknya ingin menangi ngaji Imam Waqi. Tapi yang paling masyur guru, yang paling dihormati ini Tasawuf Waqi. Jadi beliau ngaji Tasawuf ini Waqi di Jarrah. Nah ngaji Fakir yang sini Imam Malik. Nah ngaji Sul Fakir yang sini Muhammad bin Hasan Asyaibani. Jadi wali. Nah Sul Fakir caranya logika gini wau. Wong soleh itu rawleh ke dunia. Tapi bisa diwali, nah wong soleh rawleh nyekel dunia berarti nanti jadi. Terus wong fasek kok nyekel dunia. Kepengen dunia lu susah, lah itu usul fakir, jadi orang diingatkan misalnya orang soleh oleh dibuju ayu terus orang ayu-ayu kan rapi orang fase, oh jadi ngawur lah iya anak orang soleh oleh seneng orang wedok terus orang wedok kok nyanyi orang fase berarti terjadi populasi fase besar ya pun jadi wayang Mustafa namun ada jadi populasi kesalian besar-besar. Nah, cocok ngomong tapi geger. Paling mau aja sitok melayu. Sitok. Satu tambah satu tetap. Jarang kok wayah sukses ya. Saro kula nggih satu tambah satu nggih. Satu. Tetap satu. Kemungkinannya bujo pertama sing minggat, kemungkinannya sing kedua gak kuat. Tapi ya orang sengguh terlatih mana akhir yo ganti meneh gak masalah. Kalau mesti konyol loh sih kita mesti kau wayang itu penting. Bujur sih tak judes loh judes. Ada loh orang rasa ni loh loh. Orang yang beradab ya kalau sih tak judes sih orang nak loh lemah kok yo. Jadi itu dua madhab no. Kita nak diwale ngoten. Nak wong soleh oleh seneng wong wedo. Engko wong fasik yang seneng. Berarti populasi ini tiang nopo fase. Tapi nak wong soleh sing seneng ya populasine wong soleh. Tapi masalahnya sak usih seneng wedoan iki soleh ta ora kan ya repot meneh. Iman pas-pasan koyo musofa lah nek seneng wae yakin musola didol ya yakin. Pas-pasan ae. Pertama iku mbok tenan nggo dhuwit musola, tapi nek mbok nang ngamuk tetep dienggo sik ya yakin nah, iman pas-pasan. Wedi lho Mas ning arepe mbok nom ra duwe apa? Duwe istri musola lah istri mam astagfirullah gusti ini kita utang mungkin kalau balik padahal aturannya itu boleh minjem dengan persetujuan rapat tidak demi buat nomis hilang imane itu nama Mustafa Naliani itu kok ya orang lain mas uang kok jadi faham ini itu ilmu usul fikih itu nganalisis seperti itu akhirnya Imam Syafi'i belajar usul fikih getun ya. Yo nak wong wong soleh ambil duit, berarti duit bendit ke wong. Mas, kaya apa rusaknya bumi kalau duit dikuasai tiang nong? Mas, ada kalau suwun sing suwun dia tetap suwun, dia dunia itu mari nopo. Mas, tapi rasa keting wong soleh sing duit nopo, dunia ini biasa. Nah, itu Imam Ghazali alamat yang apa itu sito. Siasatal amal bil ilmi. Nak kue duit amal itu disiasati pakai nopo. Misalnya kita milah sibuk roh kiai juga, terus barokah dunia di kelom. Bila orang kiai rajin duit, itu terus itu ada mengira manfaat juga itu oleh panggilan di orang sanggul. Iku kiai pinter, bergomoh hisap dan akhir. Akhirnya kita beseng juga, ya khusus nuton, beseng melarat, kenapa? Susah ya aku sih khusus nuton, orang modal ya, kok gak gelem. Ada keluar roh sampean, misalnya gelem ngaji, kembali nih gue goblok asli nih orang, bintang wanggup, gelem nopo, ngaji. Misalnya, ya orang sengiling ngebuatan, kadang ngebuatan sakit dan oh orang asli ini iso, cuma ibu-ibu nunggu orang iso. Ya kalau yakin kalau gimana? Rasanya malah raiso banget tuh ya biasa. Tapi nggak ya orang sengiling apa? Tak kok ibu ngeran biro isi. Selama ada timu sengilan, ya serba berarti bin. Mundur terus nanti. Fa'akad zabuhu, ikhsauhu huwa yaumul kiamah. Ikhsauhu tegesewa dia sirakabe, mungkin ngayomal lagi. Buat yaumul akhir yaumul kiamat iku dino kiamat. Wala tak saulan aja gawe kerusakan sira fil ardi musyidina hal ing sak kabeh hal utawa musyidin hal muakidatun kang lau kiti di amilia maring amile musyidin. Min asya bika sing salasa apa jamanane rusak. Pakat de kumong kanggorono sapa kaum musuh ebe musuh e fasu dan mau pangarap kudu men kaum masuk e apa arat fatu apa gempa. Ai zalzalatu tegese gempa asyadi dan tukang banget. Fas bahku mau jadi sopo kaum musuh di dari ini dalam omal mai kaum musuh F jadi ku jasmina mati kabeh bari kina tegir rungkap kabeh ala rukap ingat atau ala rokbi atau ala rukap sambil ingat atas yakin boleh majitin halim mati kabeh mana nih mati ini ku mati ngabur waat dan ewah lag nalan rusak insun at dan engkau at ya kaum at ini saat ini daerah Yaman jadi at niku nabi ini nabi sini Hud. Terus bareng disiksa pangeran jadi kampung mati. Mulane dereke Hadro mau. Terus jeneng Hadro mau mbek habaib-habaib ben tabaruk ora Hadro mau tapi napa? Yaman. Mulane Ad niku disiksa terus napa? Mati. Jenenge napa? Hadro napa? Hadro mau tuh teko kematian. Terus ben tafaul disebut napa? Yaman. Terus mulai berkah sawise wonten Ahmad bin Isa al-Muhajir niku babae Habib al-Husaini. Tomuriku teng Yaman wis barokah ngantos nglairo kados Abdu wis ini Al-Haddad nglairo Habib-Habib alim teng mriki Yaman termasuk Mbah Bae Habib Abdu bin Zain bin Semito niku tiang-tiang Yaman, gitu. Atau sama di Yaman wonten tiang ngalim terus. Saniki kita sih wonten terus Habib Al Adani terus. Niku terus nama Hadramaut ditinggalkan, tinggal nama apa? Yaman. Mulane Khalid Nabi ku tembuti Yaman, ke Yaman, songko kota nama Hadramaut, daerah Hadramaut berkorian di hadis dia. Tadi di kafe daerah ini apa? Yaman. Mulane Nabi ku magen mudi Yaman. Terus kota Yaman dia jenis Ahqaf. Mulane tengen di Quran wonten surat apa? Ahqaf. Mulane saniki yo ono universitas apa? Ahqaf. Wa dzkur akhaq id anzara qaumahu bil ahqaf. Jadi Nabi Hud jelas manggil Nabi Ahqaf. Ahqaf Nabi Yaman. Adan yang Udwa, Adan yang kaum Ad, wa Samud lan kaum Samud. Samud bi sorfi lan tanwin wa Samud dan wa tarkihi lan ninggal tanwin wa Samud. Nak kira ya kita tanpa tanwin, nak kira ya kita tanpa tanwin. Wa Adam, wa Samud, wa Qad tabayyana nanti tanpa tanwin, nak kira ya kita. Tapi sebagian kira ah, wa Adam, wa Samud, wa Qad tabayyana. Bimakna al-khayyid dan kemaknanya khayyid maknanya perdukuan wal-kobilah dalam dikasih perdukuan sami nah khayyid kobilah wakotabayanan teman-teman jadi jelas langsung ke diri siro kabeh eh ilah burum dikasih jadi jelas apa jadi rusaknya kaum kabeh min masa kini insang biro-biro panggunan-panggunannya kabeh bil hijri ono ing hijr hijr wal yaman ilam yaman hijr itu nama kota terus ngeten dia sebelah Medina itu jenisnya koryatu soleh. Ya datus Nabi Soleh niku mangkon entah berapa puluh kilo saking Madinah jadi koryatun apa? Soleh badan niku radi samping malih ono Yaman Hadramaut terus-terus Jordan. Nah Jordan niku sing riyen termasuk kaum Nabi sinten Syu'aib melane makome Nabi Syu'aib teng pundi Jordan terus nah wong Arab diarani Ordon apa? Ordon terus Jordan nglebokno Palestina. Lan iki diruku nak aklamaru ayyuhum yaqulu napa Maryam sampean delok teng tafsir ayyuhuna aklamaru fil ordon niku ning ngene sungai napa Jordan sungai Jordan sing membelah mulai Jordan ngantos pundi Israel iku termasuk daerah sing dados kelahirane Nabi sinten Isa lan iki diruku nak aklamaru ayyuhum yaqulu napa Maryam wazayana lan maes-maesi lagu maring wong akeh kabeh sapa setan wis setan amal lagu ning pira-pira ngamale wong akeh iku minangka kufri ngamal kekafiran wal maasi lan ngamal kemaksiatan fasad kamu kok ngalang-alangi sapa setan hum ing wong akeh sing salah-salah wae anis sabil saking dalan kebenaran sabilil haqqi kese dalan hak wa kan lan ana sapa wong akeh iku mustafsiri nah mestine dora kabeh edawu gawi basa erotik se mestine duwe basira. Tapi hakikatnya ya akhirnya orang duwe mau mesti ini di basiro. Tapi ketika ada setan berarti basiro ini hilang. Wahilana lan rusak yang sun korona yang kau korun wa fir'ona lan fir'on wa haman lan haman tawala kejahat runan khali teman-teman yang kau belum yang kau belum yang kau belum yang kau belum ini sopa Musa sopa Musa ini kalau terus nongin ngantos jus rompulan tak terus keren ini di ning Ramadan pun jus ini dari sama ada sejadik dengan ngasih Quran ini rompulan jus paham Musa alim mengiyakin ini uang kok ngaji tafsir jalalain ngantos itu rompulan orang itu mau lakukan jus amba yang ngantos terus keren dengan yang jus tenang alim terang sambil uang kok ngaji Quran itu rompulan jus sak tafsir kalau tak kok uang ngaji kok ngaji jus pak oh, tafsir jalan itu rompulan jus paham tau orang lagi aku paham tak paham kok dorah paham gak nyanyian banyak uang paham bukti yang ada rasa bukti ya ini lagi ke Allah, aku rakan pamer ilmu soalnya yang takut ya, orang kepin apa? Pamer ilmu jadi gampang makanya aku cek Gus Dur, jadi kadang uang orang itu ada pinter ya, aku rakan pamer apa? Walako jahunan teman teko humeng wake mingko bu sopo Musa saya sedurunge biro dedi sopo Musa Musa bil bayi nanti kelan biro biro bukti sing jelas ayo hujati tegese biro biro hujat do biro di kantor fakta baru mongko sombong sopo ngake fil arti dalam bumi Allah wa maka lan ono sopo orang sopo ngake sabiki na isong lawan siksaku mana nih faiti na sing isong muri opo ngepot no kafe mana nih menghilangkan kafe ada karena isik sing isik dewi pangeran domlete lahura isong lawan aku tetep tak cekel. Pakulan mongko ing saben-saben siji minal mazkurin sange wong sing disebut kabeh atot nang ngalap ingsun didampi ing dosa niku lah. Semua saya beri sanksi sesuai dosa masing masih. Famin rumong kau ibu setengah sange wong akeman te wong arsalna kang utus ingsun ari ngatasi man kasiban ing angin sing merusak rihan dan si angin asifatan kang keras. Via kang ibu tetep ing dalam reh khas bau tapi kerikil kapau biruting. Sebagian tak siksa ambek angin keras sing ono kerikil dia diwalik. Famin rum lan ibu setengah sange wong akeman te wong akutat kang alam bu iman opo asifatu opo tiupan towo dentuman sing keras kasamu dah kau kaum samu. Wamin rumlan setengah sange wakai manti wong kosak nakang ngebres no ingsun di ingman alam do ing bumi kakoru nakoy koron. Sebagian aku carane nyiksa tak bres no ningomu. Sama nak kepen takok model penyiksaan di pangeran wong nosen kena angin bumi ne diwali wong nosen bles bres no kakoru. Wamin rumman aku mas. Sebagian nosen tak tenggelam no. Kakau minuhen kau kau minabin no siksaan di teng gelam no. Fir'aun lan fir. Non wa kau mihilan kau mifir'aun. Wa makana lan ora ana sapa Allah iku li. Wa makana lan ora ana sapa Allah iku li yuzlimahum supaya dolimi sapa wong ngake. Fa yu'adziba mongko nyiksa sapa wong ngake diluri dening lan tanpa dosa. Allah itu ndak mungkin dolim. Artinya Allah ndak mungkin nyiksa wong tanpa asal usul dosa. Walakin kan tapi ana sapa ngake iku anfusa ming awak dhewe wong ngake iku ya dimunangani ngake sapa wong ngake. Oleh ngani ngake bertiga bidambi sebab nglakoni dosa. Masalul ladina wa taytuna wa ka ita khadu kang alaf sapa ladina min dunillahi sang saliyana wa ngalaf auliya ibro-pro berhoro aslaman sing ibro-pro berhoro ya duna kang arep-arep sapa ngake nafaha ing manfaate berhoro wong sing nganggep berhala utawa sesembahan selain Allah ya berhala cek manungsa padha wae asal menyembah selain Allah iku mok kama saril angkabuti kaya dene laba-laba napa ki nak coba mana napa apa mus apa angga monggo Temonggo. Temonggo. Monggo. Temonggo, monggo, rak monggo. Temonggo, anggo. Temonggo. Nak tengen Rembang lan adarane mok monggo tok tapi becik repot. Monggo ra awu monggo. Napa? Nak temu mriki, apa Mas? Temonggo. Temonggo. Pokoke sing duwe omah sing ngono. Jaring-jaring iku. Sepilah. Ya, Spiderman. Oh iya iya. Cara sing ngaji kono ndayak paham gitu. Iya ya Spiderman apa? Manusia laba-laba ya jadi men. Iya iya, anut. Anut sing nom. Ittakhadat. Mergo maknane kitab niku kadang disepuh ya ora iso tenan. Pinter sing nom. Kloria nak ngaji bangun, bangun game, bangun super, bangun tu dia nak ngaji ni tu. Peti nak santri ni tu mangan bajin. Rian muncit tu rawon warna ni. Terus muncit rian ni tu kamus bahasa Arab ora warna. Jadi gambar tikus dengan gambar bajin ni rawon warna. Keyakinan guru-guru kulo ni tu sinjat tu makna ni bajin. Rumah nabi. Kitab Fathul Mu'in ni rak data kewan haram, be kewan. Termasuk kewan halal itu sinjab. Sinjab itu kiai nak kacut bangun mana ni sinjab bajing Arab. Mereka khawatir santri naik kumangan. Tapi tang mujit itu sinjab itu ya bajing. Tapi bajing nak neng gambar gak warna, rai ini mirip. Sampai saat ini sebagian kiai ngalah lo bajing, sebagian kiai ngarap lo bajing. Kepiting nggih ngoten, Fathul Mu'in darani saroton niku haram. Nggih saroton niku. Sehingga kiai-kiai sing maknani saroton niku kepiting ngaramno kepiting. Nanti saat iki niku kula ora pati wani mangan kepiting. Kula sering bertamu teng santri kula teng Yuwono teng Kajen suwe kepiting ora wani mangan mergo guru-guru kula sebagian ngaramno kepiting. Saiki kula nggih duwe bambah buyut kula sing ngalim-ngalim muni nah masa itu orang sanur, tapi itu gue enak, halal wae. Mereka kepiting kaya yuyu. Lah kiai-kiai sing halal kepiting, maknane saroton sing Fathul Mu'in sing melek data kewan apa? Haram, maknane saroton itu yuyu. Momot wae padha ora jelas ya, kan ya mirip. Ono sing maknane jangkang, jangkang sing mlayu buan ri kemu ning laut. Sehingga mereka ngalah. Kepiting tak takoi dia, lah kenapa nak kepiting tak halal? Iya mana Gus nak haram. Jadi saya ngalah lola, pasti ni gak meyakinkan secara apa? Secara ilmu. Ya, nak keyakinan ini sama halal tak haram? halal kan. Potongan ini masuk mana itu nanti gitu. Halal itu mergo enak atau mergo kira dari ini halal ya. Enak. Halal itu mergo kowe yakin halal ora ngrasa eman nak di halal. Haram. Eman. Eman. Iku niki crito feke. Mbak Mun ate crito kulo. Bapak kuwi mentolo. Kepiten kuwi dapok ning gone apa? Apa jenenge sing nggo ada bali kuno? Orang gigen cok. Baskom. Kak sing tiba ada baju kuno sing gupedi. Napa agak gendong. Gendong. Mulane kuwi dhisik bapakku iku tiping didakokne gendong. Tolong dina urip. Berarti ampibi mergo didakok tolong dina. Urip. Urip. Mulane kula nang kanthi saiki rapati marang gendong selain regane larang. Rapati. Tapi kula nate dolan tenggene pernah sepuh nak ora tak pangan tersinggung tak pangan iku. Korok loh, korok. Iku nanti saya nih, dereng-dereng yakin-yakin amat. Tapi sampean oleh dereng halal, tapi inti konsep. Nah, cari Imam Malik, pokoknya gak asu, gak celeng, gak sih, apa? Gak cindir lah, cindir. Kalau cuma orang cindir, orang cari Imam Malik, kok gak asu, gak celeng, gak tikus, gak kewan-kewan sih disebut nabi nih, kok? Apa? Mau terpaksa ke ngalal no itu terpaksa gitu intiko. Tapi yang jelas, nah terus kemudian kiai sing ngalal lo yuk gue wong do ngalim ukuran ambibi ku rapa urip telung dino rong dino ning darat. Ukuran ambibi ku nak ning darat lah itu punya pandangan yang sama ketika di air bergoteng senori rin itu ada kasus kiai alim ngaramno iwak lele. Mergo lele iku ternyata nek ning darat kuwi kuat. Yo kuat sedino lele. Nek ana ukurane kuat sedino ra ambibi. Berarti iki lele pecel iku ora. Aku yo mangan-mangane ora tau mikir, paham ya. Dadi ora mikir yo barokah perkarane. Hukum iku kena masalah nek wis ser. Mane kula ngekeki ro yo musibah perkarane. Sama kiai darani ukuran ambibi ku rapok suwene urip ning darat ning gone segara tapi mripate ndelok lele wis senajan kuat ning darat kan kosel-kosel ana sikil ditabrak ana wong di tabrak berarti kan gak roh darat senajan kok urip kuat lama di darat. Lah tapi nak kepiting roh dene dalan iki. Artinya dengan dua definisi ini kepiting masuk ambibi baik dengan ukuran lama atau ukuran mata. Ayo, sapa sing bantah aku? Cuma kowe rasa kuat, jadi sik ono solusi iku intikal. Kalau bisa intikal kenapa enggak? Demi kepiting ya maksudnya. Tapi kalau kamu bicara ambibi, kepiting dua kriteria ambibi yang diperkhilafkan ulama, kepiting itu masih masuk. Ayo saja kepiting colong di musola ini. Kok rak melebu pas dalam. Nah lele rak boten. Ono Mustafa seorang lagi ditabrak. Aduh. Gak lele ku roh tau gak nak ngedar. Meskipun lama gak roh ngawur. Wong kulon bolak balik di lele. Kulon seneng be dewan. Iwan gertak ingu tenggini jadi. Ngarang kulon seneng lele. Mesti menculat malah moro darat. Moro darat itu orang terus boleh ibani sing. Sing arah ke banyu kadang malah ke lebih darat. Nah kepiting ora. Kulo bareng Mbah Mun cerita bae nate jajal teng kentong. Nate kulo nyekel kepiting. Tak kei dalan sing tepat. Yo pas liwat iki. Lah kok ora dalan. Dites suwi yo suwi, dites ora dalan yo. Ora dalan. Lho koyo nyuyu ora dalan kan? Kowe saiki ngaramno iki alasane opo, Mas? Mergo ambibi kan. Mergo kowe kena opo nak yuyu kok tetep haram. Mergo gak masalah haram dagingnya sithik. Lah iya wong yuyu diharamno ora keberatan bareng kepiting kok. Keberatan. Coba dalil niku opo? Ya mergo daging ya bener ya. Jujur ya pinter gitu. Saya takokno pakar-pakar hewan mesti koyo kepiting, jangkang, yuyu mesti dikategorikno sak jenis. Sak jenis. Mesti disejarahno dhisik ku saudara, piye-piye koyo ngene discovery mesti bangsa ngono ak dhisik apa? Wong jare discovery ku dinosaurus wis dulure sing iso terbang jare dhisik iso terbang kok piye. Aku tak ndelok ngono ya dadi bingung iki maksude piye. Ya omongane mangan kepiting ora kepeksa ditraktir gratis wis mangan ta. Kok ana tuku ora kuatnya larang. Kulo bolak-balik mertamu teng santri kula karepe hormat gurune ditukakno iwak paling larang. Oh Gus iki iwak larang spesial iki gak cepule kepiting. Kulo sering diciri wae anak kula sing Hasan. Bapak makan enggak? Bapak enggak. Kalau gitu Hasan ya enggak. Terus akhirnya kan makan sayur itu. Jadi protes. Ini kan sudah kena yang haram Pak. Kok sayurnya kan sama. Ayo sayurnya. Ayo kalau suwun. Nah si biasa mangan. Ini kelar ya monggo. Tapi gue kudu ngerti. Tapi gue yang paling radil tentunya. Perkara ini yuk di haram. Lo kira protes. Tapi deh kok. Protes. Itu enggak ada lain kecuali pertimbangan untung rugi. Jelas kalau coba sampai pakai kriteria MPB itu lama hanya kilapnya dua, yang bisa hidup lama dan yang bisa nyari makan. Nyari makan manane mripate itu terkontrol saat di darat. Itu kepiting terkontrol, yuyu terkontrol. Kodok terkontrol. Nah lele jelas enggak? Lele itu senajan tone darat kuat suwi kosel-kosel pokoknya ora jelas. Kadang misalnya dapok ratan, kadang dia lari yang enggak mengarah ke air, malah yang lebih ke darat. Piting wo tenes bosen ning darat iso golek ibane. Santai. Yuyu padha. Lima ada haram tal yuyu tapi ora haram ta. Bagi dosa sadar to. Tapi sampean jek iso intikal mat. Piye-piye ora saeleng. Ora asu, ora cicil tikus. Kaya ana sing alalo apa? Cicil. Nah sing alalo engko ana do mangan dhewe. Wong kok alalo apa? Cara kula niku kliru madzhab boten niku. Piye-piye di antara ciri Islam niku? Wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabais. Nah masalah niku setuju madzhab Syafi'i kula. Nak kepiting kan gedhi, ana pantese dipangan, mungkin wong darani ya enak. Tapi nak koyo cindil ku kan jijik. Di antara ciri haram ning gone umat Rasulullah adalah barang niku khabais jijik. Sehingga kita ngaramno tekes, ngaramno tikus, ngaramno cecek. Senajan to alasane itu di Quran enggak ada, enggak disebut perkarane kira roh, ora perkara ono. Sing diwaca ayat mu inna ma haroma alaikum metata wa dama alamal insin. Quran iku ora iku to. Quran ku ono ciri utama nabi ku adalah wa yadau anhum isrohum wa alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummiyat alladzi yajidunahu maktuban indahum fitawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabais. Ciri utama Nabi Muhammad ngaramno barang-barang sing biji. Lah nek nuruti kabeh hampir suci halal berarti mbeli Mustafa halal. Jajal saiki kowe nek ape nongseng mbeli Mustafa. Wong suci, ubel suci apa najis? Suci. Boyo wong mikir. Ayo sapa sing ngundang-undang sing ra ono Quran halal berarti senengan kowe ora Quran kok dipirang dino. Kalau di Quran enggak ada berarti halal. Sing marah iku bukti kok iso ora aliran. Mboten sadar ciri utama agama ini adalah mengharamkan yang khabais. Lah terus khabais itu kurangnya apa jare dawuh Imam Syafi'i? Istahbasatul arab min ahli sarwa. Kalau orang normal itu jijik berarti kategorinya orang normal itu pasti jijik dengan jenenge umbel, cacing. Terus apa Mas? Cindil. Yuyu. Tapi nak kepiting enggak jijik. Sekarang tak polling misalnya, di polling enak misalnya. Yang ngaji di sini itu jijik enggak kepiting? Boten kabeh. Mau kalah lho. Kalah mayoritas lho. Sugeng-sugeng pro pengiran. Tapi yang jelas lah itu Fathul Mu'in itu mendata kewan haram saroton dilebokno kewan haram. Kiai sing aramno kepiting maknani saroton kepiting, sing alalo kepiting maknani saroton niku. Padahal gambare padha, munjid dhisik ra ono warnane. Maksudnya ono gambare tapi gak ono warna. Kan gak ketor. Lah kok ora ono munjid sing saiki sing modern niku sing wis gambar iku mirip. Ya tetep padha kan. Nah kula nganti saiki iki ikhtiar bicara mana. Selain larang ya tak pikir-pikir. Alhamdulillah kok larang dadi tersapati. Tapi dia wonten solusi nggih, nek kepeksane kepeksa nggih. Cinti kau tak tahu, tapi nak terus cinti tu rasa ke? Ini kau kobar, kenapa? Cinti terus nak kau cacing terus, macam-macam. Ini corak lo kobar. Jadi kau ngaji, kau mau cuci nama haroma lah yang ciri utama nabi senja jibu nabi matu berain dagum fitoro diwadi itu ciri utamanya kenapa? Wayuharimu alaihimul kobar. Nabi itu mengharamkan sesuatu yang menji. Jadi ubel itu kata ulama darah ini suci. Kue sholat, labim kena ubel sah nopo bukan? Sah. Tapi kue misalnya mau beli ubel halal apa? Kue mau beli ubel. Apa kan? Jadi gue udah. Walhasil karena lele itu kuat neng darat. Suatu saat sama kiai sepuh muni haram. Tolong aku lele itu haram. Kiai ini masih sepuh. Mergane urip neng apa? Darat. Santri ini mulai difatwani nak mangan lele ku haram. Diparani mbek kiyane sing kanca seangkatan. Santri kan awake bantah mbek. Gak ngono. Kowe dhisik kancaku golek lele wong mangan lele wis puluhan tahun. Barang saiki meh mati nek muni haram. Kowe enak bar muni haram terus mati. Lah aku cek urip suwi. Ya bantah-bantah model ngono iku ya. Iku atugale kiai wis wepo terus dhewe pelaturan santri ku ojo geman delok wong edok ngene. Nak kena ning ngono hebat. Jenengan wis sepuh gampang ninggal iki. Lah kena sing enom. Mane jane ge peraturan ngono pas kowe enom. Oh hebat tenan. Akhire mikir. Jenengan pun sepuh muni haram bar mati. Lah kene jek suwi. Jek suwi haram. Ora tapi lu tak jajal ku ampi-ampi. Ora kok ora dhisik-dhisik mbok jajal. Kuantaban. Jadi dia ini aneh-aneh, wonten kiai malih kiai sepuh teng daerah kula nu ngaramno terong. Alasane terongmu mirip napa kecubung, wong gerbar mangan terus ngantuk. Berarti orang rusuh no. Mergo dhekne mangkel di santri gerbar masak terong terus ora ngaji. Wah, anak ngono terong niku. Aro. Nanti kepagi kula tak takoki cara jenengan piye? Cara kula cek kan. Wah, gedung makan itu kan kok tenang. Jadi yo nek itu kan haram yo nek tekan tirong-tirong malah korban tenang. Di haram. Tapi nggih tenan, cara wong normal mangan tirong gak mangan ya tenan to. Mitos tirong mari ngantuk. Apa sing mari ngantuk iku wareg. Lumayan wong nak wareg gak mangan tirong kan misale kelesu kan gak iso turu. Terus misalnya mangan mangan biasa ora terong, ngantuk terong. Ngantuk. Kok ora marah ngantuk ya mos. Ora kena ukuran. Enggak saiki ngantuke mergo terong apa mergo wareg? Wareg. Wareg. Tapi tetep ono bedane. Ono bedane mangan terong karo. Mun ora mangan kaya sing ngaram no terong. Tapi ya diprotes, bangsa ngaramno mesti sing protes. Mana dia iya ibu pokoknya sekarang mau kita yang barang ini guys rapati sini tapi lo pesen aja dengan dia nak gak berurut terserah lo gratisan nih so guys ya kadang dia mantan kan guys luaran soal gratisan keramangan kan teman jadi di antara sebab haram tuh ambibi ambibi itu ukurannya bisa nyari makan di darat bisa nyari makan di kayak kodok, kodok itu kalau di darat ada nyamuk atau ada apa ya dia tahu di air tahu lah lele kira-kira tahu enggak kan enggak nah kepiting tahu. Tahu lho, udah mulai tahu kok ketemu ini halal itu mulai aku aneh. Fikir sampai ini fikir aneh. Oh, cuma ini fikir kelainan, fikir aneh. Nggak sampai ini fikir Safiya apa malik? Apa sih untung? Ini sebabnya ngono tapi sampai ngerti ini. Tapi, kalau nggak sama ke kepiting ya. Kau coba orang ini fasik, tapi mukhtalaf nopo. Mukhtalaf alis. Cuman aku lo bilang ini gini jenengan, nah iso itu suku ya kok. Nah iso, tapi aku itu pengen hormat ya apa-apa. Kadang ini pangan dewe mau gaya tok. Gaya ini nyuku ini ya ini bariku ya. Ini pangan dewe ya kemana-mana. Masalul ladhi natakhudu, nopo angkabut kok. Laba-laba, itakhudat ngalap angkabut betan yang omah, dinaf siya korona wak dewe ini angkabut. Takwi kang iso nginep apa angkabut ilaihi maribet. Wa inna auhanal buyut. Ilang sak temne omah paling hina atafal buyut. Iki se omah paling hina, manane paling lemah fungsine iku umume omah iku ora fungsine kena gunakan panas, gunakan apa? Hujan. Iku labetul angkabut iku omahe laba-laba. La fa ora iso nolak apa omah ana sange angkabut haron ing panas wala bartan ora iso nolak ing adem. Kadalika iku koyo mengkoro-mengkoro angkabut alas namut iku berholo. Latan faurai soman faati aku asnam abidiha ing wong sing nyembah nopo berhala. Kalau kamu lakukan ono sopo ngake ya Allah pun ngerti sopo ngake dari kamu pun ono kape. Ma abed dua mengkorang nyembah sopo ngake hati berhala. Inna wa satu nawa taala ya Allah mungkin sosok wa taala ma ing perkoro ayat mana lagi kesemana ni perkoro ya tuh nakam kudu nyembah sopo kufar ya abidu nanti nyembah sopo kufar. Bila iklan ya abidu nak. Nopo ya tuh nak wata ilan tak nopo tak tuh nak. Mintuni ing liyane Allah wiri trisa liyane Allah min sae sange perkara kuwi. Allah tentu tahu wong kafir nyembah apa. Mbok nyembah berhala tenang, mbok nyembah gobroke, mbok nyembah napa ketidaktahuannya. Dadi ngeten lho, sampeyan saiki tak takoki. Wong kok nyembah Nabi Isa utawa nyembah berhala utawa nyembah misale Anggrek Dharma. Iku nyembah sing disembah apa mergo nyembah goblok? Pokoke Allah iku pirsa. Bosi disebab apa aneh pokoknya Allah perso yang jelas mau ngikut itu goblok. Mang manusia itu unik tenar. Mulanya sebagian ayat di redaksi no. Afaroe ta malit ta huda ila haru. Aroe ta malit ta huda ila haru. Hakikote wong nyembah berhala atau nyembah Yesus atau nyembah apa saja. Iku kadang nyembah nuruti tren, nuruti hawa nafsu. Jadi mang kita itu tidak pernah tahu. Iku kau ingatkan. Sampai saya ini mangan kepiting lahap. Iku mergo kepiting gue enak apa mergo gratis? Mergo nak mangan ning warung kepiting regane 20.000 ke 15.000 kan terus dredeg mesti nak duwe kurang. Iku wis ganggu nopo e? Makanya kita enggak pernah tahu. Saiki ana wong melok aliran sesat. Merasa nyaman tuh karena merasa mayoritas dan tidak tahu sesatnya. Jadi iku pancen repot, ngoten iku subjektivitas kita. Ini apa subjektivitas kita. Lalu sama tawari ilmu manteng, sama saja kita beda. Ilmu itu dinalar mbek wong e dhewe. Misale riyen wonten ngendikan ngeten. Cung kowe nak ngaji, ku nak mangan sing enak, nak turu sing kena utek-utek elek, kaya rugen barang mangan enak ku yo sate, tongseng. Turu enak ku maknane bantalan kasuran. Itu ya benar, makna itu benar. Tapi padahal maksudnya kiki sepuh di sini nih, cung gue nak mondok nak ngaji, turu sengin nak mana nara ngantuk banget, ojo, mangan sengin nak, nak lalu subuh banget itu ojo, gue nak lalu subuh banget, paribasannya sego gue uya, kata katanya sama, mangan sengin nak, turu sengin nak, makanya ketika ada orang, terus saiki gue mangan sego, terus muni enak. Ya misalnya rugen dolan nggonku mangan sego mbek tempe tak takok rene enak. Wah enak, Gus. Kemungkinannya itu dua. Banget lesune sampai tempe we darani enak. Tuh banget sugih bosen mangan daging sehingga kepingine tempe. Tempe. Ya kan delok potongane wong nggih. Paham nggih? Itu paling angel yang sak menungso. Lane Mbak Mun ate cerita, aku di guru Syekh Arab. Aku menangi nek Arab iki ana amat. Bojone guru wani-wani. Lho iku iso wayah wong ireng elek. Tak takok ya sehadi saudara. Jenengan bojone ayu-ayu kok wayah wong iki. Iya. Jape opo? petis cung petis. Petis itu ireng tapi apa? Piye? Perkara ini uang biasa rabi ayu kadang kepengen. Jadi apa? Petis cung petis. Petis itu ireng tapi enak. Piye? Lainnya, angkel pun soalnya lain tak beri mana. Misalnya raja semua, saya suka juga. Salman. Kira-kira gue suka tempe itu super neng. Ulo nate, ulo bolak balik. Wong Arab tu makan tempe tu mewah. Gue bosen neng. Daging tempe dengan daging di Arab tu lah. Tempe. Ulo di konco mergawi ada tempe teng Arab. Gue suka. Nah, leyo, mungkin tak suka tempe yang unik. Nah, Wong Arab unik. Nah, kemungkinan ada loh. Saking mesune sampai tempe itu. Enak. Utau saking suki bosen makan daging. Mangan tempe. Mangan tempe. Mana saya kiki di bujung ini kiki munena kemungkinan sangat susah nerapawi sih kena. Jadi saya itu, lah saya sama tak beda. Ketika uang nyembah Yesus, atau nyembah waktu, atau nyembah berhala, itu sebetulnya mereka sembah itu zonnya sendiri, khayalnya sendiri. Mereka mengkhayal bahwa berhala ini punya fungsi begini, punya fungsi begini. Terus khayalan itu diikuti. Hakikatnya enggak nyembah batu tapi nyembah khayalannya. Mereka sebut iyat tadiruna illat. Mereka ngikuti zonnya sendiri. Mulanya istilah pangeran ittakhudha ilahahu hawa. Mereka menjadikan yang diinginkan sebagai Tuhan. Apa menyembah batu sebagai batu? Kan enggak juga mosok sak goblok-goblok wong. Lah kita enggak pernah tahu. Tapi pangeran tahu dengan hakikate mereka jadi kadang pangeran dia bakas mantek, dia bakas mantek wow. Jong ge mangan sing enak, turu sing enak. Kan kemungkinannya dua. Mangan sate iku wong sepakat disifati enak. Mangan sambel tok nek lesu banget wong ya sepakat ngono udarane. Enak. Paham. Tapi sama tak kok langsung piye terus? Ora sing piye kok malah. Aku pokoknya mau nama itu pideng enak. Kalau nanti Basul Masail teng kajen saya nawawi Banten itu nak ada iwak gede kok jiru ini rung diresi ini ku haram sehingga saya nawawi Banten tahu nanti darah ini roto-roto orang Jawa itu fase mereka makan iwak pindang. Iwak pindang itu iwaknya rada gede lah ini ku rung dibedeti wis dikukus. Barang dikukus meler-meler dhuwur nanti bisa ora telek. Telek najis ta suci. Najis. Tapi senawi dibantah kiai-kiai sing Jawa Mbah Mas jenengan ngalim nak fatwa niku salah. Niku nak diuyuk enak, Mbah. Dadi ora disetujoni harame, niku nak diuyuk enak. Iwak pindang ku banyune kena nggo lawuh, iwake kena di. Piye? Senawi sing ngadi mengenai dibiantang urusan. Pokoknya di rumah aku, boleh bungsu ngaram lo itu dibiantang. Nah, kalau nanti tengkajen, iwak bandeng nak sing gede. Meskipun diresi iu kan pinggire nopo, pinggire wetenge atau pon ireng-ireng sing bekas ber nopo. Telek. Ini ono pasal masai. Ini hukumnya halal apa haram? Yo ono kiai sing usul. Lu iku sing enak di rumah iku. Jadi orang halal haram jadi sing enak yo. Ya tapi wah umpama kendaraan ini halal itu jadi iso intikol. Jadi ku Fathul Mu'in cerita waqta rawyani wal ustukhri nak rausul maqbul tahir. Jadi ono madhab nak telahe barang kena dipangan iku su. Berarti misalnya iwak kena dipangan berarti telahe iwak. Jadi cek iso lah, tak golek-golek no kaum pun. Tinggal sampai jalan di fasek perkara mangan iwak no kopin. Iya. Saya nawawi ngomong wae. Karena bidang haram ke bidang haram. Sesuai akan tekan. Watil kal amsalu. Bahwa Allah yu ala zizid dan sing menang dimudihin dalam kerajaannya Allah al-hakimu dan sing bijak di sunih dan tidak sampai Allah fi sun'ihi ing dalam tindak lampai Allah. Watil kau temu kono kono kabeh atau watil kau amsal kau temu kono kono kabeh. Perumpamaan atau didian sini Quran di Quran iku nat beribu. Iku gawe sopo ing sunah ing amsal nat alu gatir si gawe ing sunah ing amsal tak gawe dinasi manfaat ke timun. Kabeh contoh tak gawe dan manfaat ing timun. Tapi wama yakiruha lan ora iso angen-angen hae ngamsal ya fam berarti ora iso mahami ya ngamsal sapa illal alim ora kecuali wong sing alim kabeh Quran iku tak iseni perumpama tapi sing iso paham namung tiyang napa alim wong alim di lem Quran kok sing gak paham wong alim ora alim ya bebo napa alim ae mung tak terbiru lan sing wong sing gelem anen kholaqa gawe sapa Allah wa samawati ingro-ingro lan kholaq dolan bumi bil haqi lawan hak muhikkan tegese kelawan hak inna fi dzalika satam yang dalam kono kabeh la ayatan iki dene dadi ayat dalatan kang nunjukno ala kudrat Allah ing atase kekuasaane wong Allah mukminina kedhi pira-pira mukmin khusus yang tertentu ana sapa mukminun didikri kelan disebut mergo li annahu karena satemene al mukminun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelawan ayat fil iman ing dalam iman bi khilafil kafirin hari berbeda di wong utlu moto utlu moto siroma yang perkara uhiya kang den wahyana apa mak ide kamar sirom nang kita iki kang iku Quran iki Quran iki sing Quran Muhammad kowe kudu sering maca Quran wa aqimi sholat lan nglakoni sira as-shalata ing sholat inna sholata satemene sholat kang dari kita nyegah apa sholat alif fasai sange barang sing jorok sing ora pantes wal mungkari lan barang mungkar saran ing dalam dosa ae misani hate kese iku setengah sange tingkai sholat dalika temukon-mukon kabeh. Tapi dari Imam Suyuti ya lucu. Madama selagi nece ono soal marku awalan via dalam sholat. Dia mesti wae masih maling copet tanpa sholat joranya. Joranya. Nah, Imam Suyuti ya lucu. Wongnya ternyata lucu. Sholat tu nyegah elek. Mana nih anggere cek sholat? Joran. Saya tu wong copet pas sholat nyopet orang. Wong sing biasa dugem tu dangdut pas sholat. Jadi Imam Suyuti tu sholat nyegah elek. Madama marku iya, asal ijek. Soale kadang-kadang kiai ngakali ngoten, "Dong tak ijazah, tak jamin anggere kowe iso maca iki ra bakal mati." Santrine maca tenan. Maca ajare nak maca iku ping telu, anggere ijek maca ra bakal mati. Diwaca tenan. Dong, anggere ijek maca jenenge ya ora mati. Soale nak sirikne anggere maca iku ra bakal mati. Iya mesti, lah kiai dhe pikirane anggere ijek maca ora mati. Coba saya ijazahi maca iki, misalnya maca ayat kursi agar dibawa. Coba kira bakal. Nah, santri ini goblok diwaca terus jadi benora. Yo tenan jadi cek maca yo. Masih tinggi pada guru ora, ini masih tinggi guyon. Tapi rata-rata ulama nafsiri orang agar wong sholatnya bener, lalah perilaku nih. Tapi maksudnya itu kabir jadi sholat ya. Wah parah. Madam almaru via selagi masih sholat berarti tidak mat. Mesti lah kan, kan misalnya copet pas sholat. Ya kan itu main hari. Yang biasa pacaran pas sholat. Wah kono-kono yang maksudnya. Kalau nombor nombor ini maksudnya ya lucu juga. Iya nafsiri kok ngomong. Kira saya suka nggak tak kono jadi bapak. Not tenang kok kujon. Maksudnya buat terkawal mungkin apa ya oleh uang orang oleh kujon. Maka masalah gini sih orang sofa almaru uang ibu via di dalam. Angger cek sholat ya orang masih. Nampar sholat. Ya moga moga orang. Kados baliho nih biner-biner teng Yogyakarta yang saya kata-katanya. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan terus sakura atau soleh. Bar Ramadan ibu dia terus no. Aku pertama baca kaget. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan titik-titik. Bar Ramadan terus soleh. Betul. Bar Ramadan ibu dia terus di terus no. Kok pinter. Ramadan maksiat. Bar Ramadan terus ane ibu dia di terus no. Masa aku bar Ramadan maksiat lah. Maksiat. Boleh apa kita. Kalau nanti dulu di Brian tenggine, di kawasan Budin, Joteng, kok pinter ni? Senang kok. Pak Imam Suyuti, uangnya itu nak solat. Lalu si Guyon nak keluar kok. Imam Suyuti kadang nopo Guyon boleh. Eh minis sandiha dari Madam Almaru. Selagi ni cakap nopo Almaru uang dia yang dalam asal ijek solat, jora nopo. Walaji kruwai tine utawi eleng Allah iku akbar iku luwe gede luwe iki timbang yang dikir menat toat sangi toat. Jadi dikir Allah iku toat paling gede eleng Allah mas. Dikir Allah mana nih eleng Allah Allah wabawa jawa ya alamu dan simbar soma yang berkoro tas na'u nakang agawi sirokabe faija ziyakum atau faija ziyakum sami maka ngalak mal sopawa kong sirokabe di iklan matas. Oh, yang jangan.